Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah man katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa rasuluh Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sekarang masuk pembahasan ke-39 ya, pada isim mansub selanjutnya al-maf'ulul mutlaqu. Maf'ul mutlaq. Al-maf'ulul mutlaqu ismun mansubun min lafdhil fi'li. Masdarun ay masdarun yudhkaru ma'ahu li tawkidihi aw li bayani nawaihi aw adadihi. Maf'ul mutlak adalah isim mansub yang merupakan lafaz dari fi'ilnya alias masdar yang disebutkan bersamaan dengan hal tersebut untuk fungsinya menegaskan atau menjelaskan jenis dari fi'il tersebut aw adadihi atau menjelaskan ya berapa kali ya ya jumlahnya dari fi'il itu dikerjakan. Ini ada catatan kaki kalau di ta'liq bahwasanya maf'ul mutlak sama dia masdar yang disebutkan setelah fi'il ya, dari bentuk lafaz fi'ilnya sebagai ta'kidan limaknahu untuk menguatkan maknanya. Misal firman Allah Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 164. Allah Ta'ala berfirman wa kallamallahu Musa taklima. Taklima di sini maf'ul mutlak li ta'kidil fi'li. Au bayanan li adadihi atau menjelaskan bilangannya. Contoh ya darabtu darbatan. Misal, au bayanan li nau'ihi atau menjelaskan jenisnya. Darabtu darbatan syadidatan, syadidan. Aku memukul dengan pukulan yang keras. Mislu contohnya di sini, hafiztu darsa hifdzan. Aku telah hafal pelajaran ini atau aku menghafal pelajaran ini dengan sebenar-benar hafal. Maka hifdzan di sana maf'ulun mutlak, maf'ulun mutlaku, mutlakun ditaukidil fi'li mansubun bil fathah untuk menegaskan fi'ilnya bahwasanya aku benar-benar menghafal pelajaran itu. Mansub dengan tanda fathah. Contoh yang lain, ya jama'ul fallahu al-qutta jam'an. Petani itu mengumpulkan kapas dengan sebenar-benarnya. Maka jam'an maf'ulun mutlaqun litaukidil fi'li mansubun bil fathah untuk menekankan ya penegasan fi'il tersebut mansub dengan tanda fathah. Contoh yang lain, sirtu sayran hasanan. Aku berjalan dengan jalan yang baik. Maka sayran maf'ulun mutlaqun mubayyinun linau'in linau'i mansubun bil fathah. Maka sayran maf'ul mutlak untuk menjelaskan jenisnya dan mansub dengan tanda fathah. Aku berjalan dengan jalan yang jenisnya baik. Kemudian contoh yang lain, yudafi'u sya'bu an hurriyatihi difa'al abtali. Ya, sya'bu para rakyat itu yudafi'u ya membela an hurriyatihi kemerdekaannya ya difa al abtali sebagaimana pembelaan para ya pahlawan. Maka di sana ya, difa'a mansubun ya maf'ulun mutlaqun mubayyinun li naw'i mansubun bil fathati. Maf'ul mutlak untuk menjelaskan jenis apa jenis pembelaan rakyat tersebut sebagaimana pembelaan sejenis dengan pembelaan para pahlawan. Contoh yang lain, darabtuhu salasa darabatin. Aku memukulnya dengan 3 kali pukulan. Maka salasa maf'ulun mutlak. Salasa maf'ulun mutlak li bayanil adadi untuk menjelaskan bilangan mansubun bil fathati. Bahwasanya aku memukulnya dengan salasa darabatin. Dengan 3 kali pukulan. Ya, pada pembahasan ini ya sedikit tambahan bahwasanya maf'ul mutlak tadi kan ada 3, ada yang untuk taukid, ada untuk menjelaskan jenis, ada untuk menjelaskan bilangan. Untuk yang taukid maka bentuk maf'ul mutlaknya diambil dari masdar yang benar-benar masdarnya itu dari fi'ilnya. Enggak pakai alif lam dan ya dia mufrad dalam keadaan mufrad. Misal tadi darabtu darban atau sirtu sayron atau yang semisal hafiltu darsa hifdzan. Jadi masdar ya diambil dari lafaz fi'ilnya tanpa alif lam dalam keadaan mufrad. Bisa juga diambil masdarnya itu dari fi'il yang sinonim dari fi'il yang sedang digunakan ya. Atau juga bisa diambil dari isim turunan sorofnya atau isim mushtaq. Contoh, ana qaimun fil masjidi qiyaman. Aku benar-benar berdiri di masjid. Ana qaimun, saya berdiri fil masjidi qiyaman. Qiyaman maf'ul, maf'ul mutlaknya. Kemudian ya, maf'ul mutlak yang modelnya untuk menjelaskan li bayani naw'i ya, untuk menjelaskan jenisnya, maka dengan cara apa? Sama ya, dia bisa memberikan ya, cara memberikan sifat na'at pada maf'ul mutlaknya atau dibentuk idofahkan mudhaf-mudhaf ilaih ya. Atau dengan cara memberi alif lam ya, atau dengan diganti lafaz dengan lafaz lain lafaz masdarnya. Contohnya jalas tu aku duduk, julusa masdar dari jalasa ya, julusal ulama'i, aku duduk seperti julusal ulama, seperti duduknya para ulama. Kemudian untuk menjelaskan jenis juga bisa juga menggunakan masdar yang wazannya fi'latan. Misal dengan contoh yang sama, jalas tu julusal ulama juga bisa dikatakan jalas tu jilsatal ulama, aku duduk dengan duduk ya, dengan cara duduk atau duduknya ulama, dengan cara duduk bagaimana ulama itu duduk ya, aku duduk dengan duduknya ulama. Kemudian yang terakhir maf'ul mutlak ada untuk menjelaskan bilangannya atau banyaknya fi'il itu dilakukan berapa kali, maka dengan cara merubah masdara dengan wazan ya fa'latan. Kalau tadi yang linawihi, yang modelnya untuk menjelaskan jenis, bisa fi'latan. Kalau untuk menjelaskan bilangan, fa'latan. Misal, dorob tu dorbatan. Aku memukul dengan sekali pukulan. Dorob tuhu dorbatan. Aku telah memukulnya satu kali. Kalau dua kali, dorob tuhu dorbataini. Kalau tiga, kalau lebih banyak dari tiga atau lebih, dorob tuhu dorobatin, aku memukulnya dengan beberapa kali pukulan. Kalau dengan menyebutkan bilangannya, misalnya tadi ya dorob tu ya, misalnya dorob tuhu salah sadorobatin, aku memukulnya dengan tiga kali pukulan. Dorob tuhu arba'a dorobatin, aku memukulnya dengan empat kali pukulan. Jadi kaidahnya diidofahkan ya kepada apa namanya maf'ul bihnya, apa mudhafun ilaihnya. Ini mirip-mirip di pembahasan ya, akan dibahas lagi di bab tamyiz. Kemudian selanjutnya asani qad yanubu 'anil maf'ulil mutlaqi ma yadulu 'alaihi wa min dzalika, terkadang maf'ul mutlak itu diganti dengan isim yang menunjukkan kepada bentuk masdarnya. Wa min dzalika, di antaranya alhamzatu an-na'tiya bilafzai kulli au ba'di mudhafaini ilal masdari. Jadi maf'ul mutlak bisa digantikan dengan isim yang menunjukkan makna masdar ya, jadi enggak mesti masdar, dan diidhafahkan ya, kemudian diidhafahkan kepada masdar tersebut. Mislu ahtarimuhu kullal ihtiram. Jadi maf'ul mutlaknya justru lafaz kullu atau ba'du, kemudian diidhafahkan kepada masdar dari fi'ilnya. Ahtarimuhu kullal ihtiram, aku memuliakannya dengan sepenuh-penuh pemuliaan. Maka yang maf'ul mutlak adalah kulla. Kulla maf'ulun mutlakun mansubun bil fathati. Al ihtirami mudhafun ilaihi majrurun bil kasrati. Nah, ini contoh ya maf'ul mutlak untuk menjelaskan jenis fi'ilnya. Aku memuliakannya dengan penuh ya, segenap seluruh pemuliaan. Maf'ul mutlaknya kullu, tapi diidhafahkan kepada masdarnya. Ya, kan kalau bentuk yang lain misal ya ahtarimuhu, misalnya ini karena menjelaskan bentuk, berarti ahtarimuhu ihtiraman kulliyan misalnya. Aku memuliakan dengan pemuliaan yang menyeluruh. kurang lebih maknanya sama. Kemudian contoh yang lain adalah ataraddadu alaihi ba'dat taraddudi. Aku meragukannya dengan beberapa keraguan, ba'dat taraddudi. Maka yang maf'ul mutlak adalah ba'da. Ba'da maf'ulun mutlaku, mutlakun mansubun bil fathati. Ataraddudi ya mudhafun ilaihi majrurun bil kasrati. Ini juga sama ya, bentuk maf'ul mutlak untuk menjelaskan jenis jenisnya, jenis fi'ilnya. Kemudian selanjutnya al-ba'u annatiya bimuradifin lil masdari. Bimuradifin lil masdari. Kita mendatangkan sinonim dari masdar tersebut. Misal contohnya dafa'tuhu hafzan. Aku menolaknya dengan sebenar-benarnya. Hafzan ini ya muradifun lil masdari daf'an. Hafzan ini sama saja kayak daf'an. Daf'an itu masdar dari dafa'a. Jadi boleh. Ya, ini contoh maf'ul mutlak li ta'kidil fi'li. Dafa'tuhu hafzan, aku benar-benar menolaknya. Kemudian al-jimu yang C, an-natiya bisifatil masdari duna dzikril masdari. Itu kita bisa menyebutkan sifat dari masdarnya tapi tanpa menyebutkan masdar itu sendiri. Semisal tatatawwarul hayatu sari'an. Hidup itu bergulir dengan cepat. Ya, maka di sana lafaz ya ai maknanya aslinya bisa jadi kita katakan tatatawwarul hayatu tatawwuran sari'an. Jadi cukup mendatangkan sifat dari masdarnya tapi justru masdarnya enggak disebutkan. Jadi maf'ul mutlaknya tatawwurannya dihapus. Jadi waqad hudifal maf'ulul mutlaqu tatawwuran wa naba anhu sifatuhu sari'an wa yurabu sari'an naiban anil maf'ulil mutlaqi mansubun bil fathah. Tapi tetap sari'annya di sana ketika tatawurannya dihapus maka tersisa tatawwaru al hayatu sari'an, sari'annya dia maf'ul mutlaknya. Jadi naiban anil maf'ulil mutlaq mansubun bil fathah di i'rab sebagai pengganti maf'ul mutlak dan mansub dengan tanda fathah. Kemudian ya, poin selanjutnya ini kadang ya tadi didatangkan sifat. Kemudian ada alu annatiya bismil isyarati qabla al-masdari. Ya, kita datangkan ya dengan lafaz isim isyarah sebelum masdarnya. Contohnya akramtuhu dzalikal ikrama. Aku memuliakannya dengan penghormatan itu. Maka dzalika ismu isyaratin mabniun fi mahali nasbin maf'ulun mutlak. Jadi dzaliknya ini isim isyarah mabni pada posisi mansub sebagai maf'ul mutlaknya. Sedangkan al-ikrama ya kaidah seperti biasa tabi itu al-ikrama dia sebagai badal ya, sebagai badalun lismil isyarati mansubun bil fathah. Badal bagi isim isyarah mansub yang isim isyarahnya itu fi mahali nasbin maf'ulun mutlak, ya, al-ikramnya badal bagi isim isyarah mansub tersebut dengan tanda fathah. Ini contoh maf'ul mutlak lin ya libayani nau'ihi untuk menjelaskan bentuknya. Sama juga semisal contoh sebelumnya yang tadi tatatawwaru al-hayatu sari'an itu juga untuk menjelaskan libayani nau'ihi untuk menjelaskan bentuk macam fi'ilnya. Kemudian al-ha'u an-na'tiya bima yadulu ala adadil masdari. Ya, kita mendatangkan dengan lafaz yang menunjukkan kepada jumlah dari masdar tersebut. Misal contohnya qabaltuhu iddata marratin. Aku menemuinya berkali-kali, beberapa kali. Maka iddata naibun anil maf'ulil mutlaqi mansubun bil fathati. Jadi kita datangkan sesuatu dengan lafaz ya, datangkan satu lafaz yang menunjukkan kepada jumlah dari masdarnya. Iddata ya, dia pengganti dari maf'ul mutlaq mansub dengan tanda fathah. Kemudian as-salisatu qad yuhdafu Qad yuhdafu fi'lul fi'lul maf'ulil mutlaq. Ya, terkadang dihapus fi'il dari maf'ul mutlaknya tersebut. Mislu, dikatakan syukron, ya, terima, terima kasih. Syukron, ini contoh maf'ul mutlak di ta'kidil fi'li. Dan takdirnya ashkuruka syukron. Ya, aslinya ashkuruka syukron. Aku bersyukur kepadamu dengan sebenar-benar bersyukur, berterima kasih. Contoh yang lain, qiyaman, berdiri. Qiyaman, berdiri. Wa asluha, asalnya bisa jadi kumu qiyaman, berdirilah engkau dengan sebenar-benarnya berdiri. Contoh yang lain, tahiyyatan thayyibatan wa ba'du, penghormatan yang baik, wa ba'du, maka kemudian, maka asluhu, asalnya, uhayyikum tahiyyatan thayyibatan, aku menghormati kalian dengan penghormatan yang baik. Contoh yang lain, anta bani haqqan, engkau adalah anakku yang sebenar-benarnya. Maka haqqan di sana maf'ulun mutlaqun li fi'lil mahdhufin. Ya, li fi'lin mahdhufin. Haqqan maf'ul mutlaq, ya, dari fi'il yang dihapus. Wa taqdiruhu, takdirnya ahukkuhu haqqan. Ya. Bisa jadi anta bani, engkau adalah anakku, ahukkuhu haqqan, yang aku membenarkannya dengan sebenar-benarnya. Kadang gitu, kadang ya, didatangkan atau kadang dihapus ya fi'ilnya tersebut. Di amilnya justru dihapus. Contoh yang lain, hadza rajulun karimun jiddan. Ini adalah laki yang mulia ya, sekali, yang sangat mulia. Jiddan maf'ulun mutlaq. Jadi jiddan itu maf'ulun mutlakun li fi'lin mahdhufin, dari fi'il yang dihapus. Takdirnya apa? Yajiddu jiddan. Ini adalah laki yang mulia, yajiddu jiddan, yang dia mendapati jiddan. Ya, sangat ya, yang sangat mulia. Contoh yang lain, hadaral hafla jami'ul amilin. Jami'ul amilina wa aydan al-mudiru al-ammu. Ya, seluruh pekerja, jami'ul amilin hadaral hafla, menghadiri ya, pesta tersebut atau perayaan itu. Wa aydan, dan juga al-mudiru al-ammu, pemimpin umum. Maka aydan di sana maf'ulun mutlak. Aydan maf'ulun mutlakun li fi'lin mahdufin utakdiruhu. Ya, adu aydan. Takdirnya ada fi'il yang dihapus, yaitu adu aydan. Contoh yang lain, yukafa'u an-najihuna wa khususan al-mutawaffiqina. Yukafa'u an-najihun, orang yang berhasil itu, yukafa'u diberi hadiah, wa khususan, dan khususnya al-mutawaffiqin, yang memiliki kelebihan. Maka khususan, ya, khususan maf'ulun mutlaqun li fi'lil mahdhufi taqdiruhu akhussu. Khususan maf'ul mutlaq bagi fi'il yang dihapus, tersiratnya akhussu, aku mengkhususkan khususan dengan secara khusus. Adapun ya, dan wal mutawaffiqin adalah maf'ulun bih, ya. Maf'ulun bihi mansubun ilya ili anda hujam umudakarin salimun. Contoh yang lain, subhanallahi maha suci Allah. Subhana maf'ulun mutlakun li fi'lin mahdufin. Maf'ul mutlak dari fi'il yang dihapus. Takdiruhu usabbihu, aku memuji Allah, ya, memuji. Wa tasbihu maknahu, dan makna dari tasbih adalah at-tanzih, mensucikan. Wa tabri'ah, dan menafikan. Subhanallahi maknahu, dan subhanallah maknanya adalah ubari'ullaha minas sawa'ib bara'atan. Ku menafikan segala kejelekan dari Allah dengan sebenar benarnya. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.